Penuhi dua syarat agar dosa kita dimaafkan. Hadis Bukhari Muslim menjelaskan masalah itu. Kata Nabi SAW, kullu man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira ma taqaddam min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan diikuti dengan dua syarat, imanan wahtisaba. Imanan karena keimanan, karena tahu ini Allah dan Rasulnya yang perintahkan, maka saya kerjakan. Jadi bukan karena seluruh anggota keluarga lagi puasa, bukan karena semua teman-teman berpuasa, bukan karena lingkungan semuanya berpuasa, tapi karena Allah dan Rasulnya memerintahkan. Berarti walaupun kita sendirian, tetap kita kerjakan. Wahtisaba, ihtisab mengejar pahalanya. Kufira ma taqaddama min dzambi, dibersihkan semua dosanya yang lalu. Harus itu. Gembira mestinya sambut Ramadan itu. Luar biasa. Ibadah wajib yang paling besar pahalanya lagi. Satu bulan penuh maksimal. Kemudian juga bisa membersihkan dosa-dosa kita yang lalu. Jadi dalam satu ibadah bertumpuk sekian banyak fadilah. Ingat, jangan pernah nodai puasa kita dengan dosa. Ini teman-teman yang masih suka nonton TV, sibuk dengan habisin waktu di depan TV, tetap nonton gosip, tetap nonton auratnya orang, habisin waktu jalan di mall tiap hari cuma berapa jam, hanya tunggu buka puasa. Untuk apa ini? Apa manfaatnya? Kenapa enggak baca Quran? Kenapa enggak berzikir? Kenapa enggak dengar majelis ilmu? Untuk apa? Akhirnya terikutkan dengan dosa. Dengarkan baik-baik hadis Nabi SAW. Man lam yadha qawla az-zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatan min an yadha ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, hal yang sia-sia, ya, maka tidak ada hajat bagi Allah menilai lapar dan hausnya. Enggak dinilai sama Allah SWT. Percuma. Biar lapar, biar haus, tapi tetap bohong, enggak ada gunanya. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Idza kana yaumi shaumi ahadikum fala yarfuth wala yabsuq wala yajhal fa in sabbahu ahadun falyakul inni mru'un shaim." Kalau seandainya kalian sedang ikuti program puasa, jangan pernah rafath. Rafath ini ngucapin kata cinta, kata sayang, kata rindu dengan yang bukan pasangan halal. Sebulan penuh digodok supaya terbiasa lisannya tidak ucapin itu. Tulisan dan lisan. Apapun yang dia ucapkan, apapun yang dia ketik, sama. Tidak dia ucapkan kalimat sayangnya, kalimat rindunya, semuanya ini kecuali kepada pasangan halal. Dikasih jadi syarat puasain. Kalau kalian sedang puasa, jangan pernah rafaz. Kalau sama pasangan boleh. Suami istri boleh mengatakan sayang, cinta, segala. Tapi kebanyakan orang kan dilakukan di luar Ramadan, umumnya dengan pasangan yang tidak halal. Maka di Ramadan dilatih dia sebulan penuh supaya tidak melakukan itu. Jadi berhenti total nanti. Walayafsuk, fusuk ini menyentuh secara fisik. Kayak memegang, memeluk, mencium. Jangan sampai fusuk, kata Nabi SAW. Walayajhal, dan jangan buat hal yang bodoh-bodoh, sia-sia, buang-buang waktu. Duduk, nonton sinetron ke sinetron, film ke film. Gak ada gunanya, tetap lihat auratnya orang lain. Berhenti, coba kontrol. Lagi pengen tahan. Karena sabar itu masuk dalam dua hal. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Kita kalau disuruh sholat malam, memang butuh kesabaran, masih ngantuk, bangun tapi. Kita mau sedekah, kita juga perlu duitnya, tapi disitulah butuh kesabaran. Kita mau apalah ya, beraktivitas, tetap saja ada hubungannya dengan, misal lagi meeting, lagi apa, azan, sholat, tetap harus sabar. Begitu juga pada saat tergodaan untuk melakukan kemaksiatan, ya sabar. Betul memang menggoda, coba sabar. Maka ini dilatih semua di bulan Ramadan. Jangan buat hal yang sia-sia. Bukan tidak boleh ke mall, Bapak Ibu sekalian. Bukan tidak boleh ke mall. Tapi untuk apa kalau tidak ada sesuatu tujuan? ada orang dari pagi sudah keluar, maaf terutama ibu-ibu nih, dari pagi duduk di mall, jam mall buka dia yang paling pertama masuk. Kenapa? Bulan Ramadan, suami lagi kerja, pulang dari kantor nanti jam 9 malam. Ya udah duduk di mall, muter-muter dari toko ke toko, pegang bajunya orang, gak beli, inilah, itulah. Hanya buang waktu. Duhur, wah masih lama. Jalan lagi, muter-muter lagi. Nah selama berapa jam dengar musik itu dosa. Lihat auratnya orang banyak kemungkaran, dosa. Ada juga orang banyak yang makan di sana. Kenapa kalau duduk di rumah coba? Aman. Mau tidur ngantuk bisa, mau baca Quran bisa, mau dengerin pengajian bisa, habisin di situ. Mestinya, ya. Mestinya begitu. Baik, puasa ini adalah ibadah yang paling inti teman-teman sekalian dan fokus di situ. Pahalanya paling besar tadi saya sudah bilang, kalau dilakukan dengan keimanan dan mengharapkan pahalanya mengampuni dosa, jangan pernah nodai dengan dosa-dosa sebagaimana sudah diingatkan oleh Nabi SAW. Dan kata Nabi, fa in sabbahu ahad, kalau ada orang yang mau ajak dia bertengkar atau ngajak dia berbuat maksiat, falyakul inni bur'un shaim. Dia harus langsung jawab, saya sedang ikuti program puasa. Enggak ada semua itu. Habis maksiat sudah habis ceritanya. Enggak ada lagi.